ciptakan seorang insan, lembut hati bak redup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengar